Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba' atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwal, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga di hari ini tadi, yaitu hari Asyura, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan amal ibadah. Semoga ibadah puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Asyura, yaitu 10 Muharram, adalah hari yang sangat istimewa. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karenanya, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura, 10 Muharram, dan menganjurkan kepada umatnya, kepada kita semuanya, untuk berpuasa sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan Nabi Musa alaihi salam dan tenggelamnya Firaun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, ya, dengan memberikan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang puasa di hari Asyura. Kata beliau, siyamu Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Masyaallah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Buka puasa ya. Nah, hari Asyura, kata Nabi SAW, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ya, ini tawaran yang sangat menarik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Cuma puasa satu hari, tapi pahalanya menghapus satu tahun. Ya, tapi dosa di sini dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Karena puasa Ramadan saja enggak bisa menghapus dosa besar. Ya, apalagi puasa Asyura. Sebagaimana dalam hadis, ya, salat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu pelebur dosa-dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi syaratnya menjauhi dosa besar. Ya. Oleh karenanya kita juga tidak boleh tertipu dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi jangan sampai kita menganggap, ya, luasnya rahmat Allah sebagai jembatan bagi kita meremehkan dosa-dosa. Karena sebagian orang kadang tertipu dengan luasnya rahmat Allah. Wah, enak puasa Arafah menghapus 2 tahun. Puasa Asyura 1 tahun. Nah, guys, kalau gitu habis ini dosa lagi biar nanti dihapus. Nah, ini adalah tipu daya iblis. Ya, tipu daya iblis. Ya. Jangan sampai kayak orang, ya, orang jahil yang diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketika mendengar hadis tentang puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun, akhirnya dia puasa cuma sampai duhur. Ketika ditanya kenapa puasa sampai duhur saja, ya, dia bilang puasa Asyura kan menghapus dosa-dosa 1 tahun. Nah, bagi saya kebanyakan itu 1 tahun, cukup 1/2 tahun aja, sehingga puasanya sampai duhur. Nah, dahulu para ulama ussalaf sangat bersemangat puasa Asyura ini, sampai al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ya, kita tahu beliau ketika safar pun puasa Asyura. Ketika ditanya kenapa ya engkau puasa Asyura walaupun dalam safar, padahal kalau Ramadan engkau enggak puasa, yakni saat safar. Ya, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, karena kalau puasa Ramadan bisa diganti pada hari-hari yang lain. Tapi kalau puasa Asyura, puasa Arafah lewat ya lewat. Ya, enggak bisa diqadha, enggak bisa diganti. Intinya hari Asyura ini hari yang sangat istimewa, hendaknya kita isi dengan amal-amal kebajikan, terutama dengan ya puasa. Ya, karena ini yang amalan khusus. Riwayat-riwayat yang lain enggak sahih tentang anjuran bercela di bulan Asyura atau mandi atau sholat Asyura, maka ini tidak sahih dengan kesepakatan para ulama ahli hadis. Ya. Ini penting karena sebagian orang mengisi bulan Asyura ini dengan amalan-amalan bid'ah, terutama orang-orang Syiah yang mengisi hari Asyura ini dengan ritual pesta duka mereka, dengan ya memukuli diri mereka, dada-dada mereka, pipi mereka, bahkan melukai wajah mereka ya sampai mengeluarkan darah ya untuk mengenang gugurnya Husain ya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih ada di Indonesia ya, kemarin di GBK juga ada. Nah, jadi pemikiran-pemikiran Syiah ini nyata, bukan fiktif ya, bukan khayalan, tapi ini fakta ada ya, dan itu adalah perbuatan orang-orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ya gugurnya Husain dijadikan sebagai hari niyahah ratapan ya. Nah, tentu ini adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menyiksa diri sendiri, memukuli diri, melukai diri sendiri. Ini bukan dari ajaran agama Islam. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita pada kitab Zadul Ma'ad, Mukhtasar Zadul Ma'ad. Kita telah selesai pembahasan kitab Taharah. Kita masuk pada faslun fi hadiyhi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat. Ya, setelah selesai membahas masalah taharah, beliau membahas masalah salat. Karena taharah, bersuci adalah syarat sahnya salat. Ya, kunci salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus salati at-tuhur." Ya, kunci salat itu adalah bersuci. Makanya para ulama, terutama ulama-ulama ahli fikih, sebelum membahas salat selalu membahas terlebih dahulu Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci. Baru kemudian membahas intinya yaitu salat. Ya. Baik. Dan ini penting sekali kita mempelajari, mengulang-ulang tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat. Karena ini masalah yang sangat penting, ibadah yang sangat utama. Setidaknya ada 3 alasan penting kenapa kita hendaknya selalu mempelajari tentang masalah ya petunjuk Nabi dalam sholat. Yang pertama, karena tingginya kedudukan sholat dalam agama Islam. Sholat merupakan rukun Islam. Ya, sholat merupakan kewajiban satu-satunya yang diwajibkan oleh Allah di atas langit. Kalau yang lainnya di atas bumi. Ya, yang diwajibkan di atas langit hanya salat. Itu pun diwajibkan ya tanpa perantara Jibril, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu melalui perantara Jibril. Ya, kalau salat enggak langsung. Sholat juga merupakan amal ibadah yang pertama kali nanti dihisab besok pada hari kiamat. Sholat juga merupakan penyejuk hati orang-orang yang beriman. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku, kata Nabi, dalam sholat. Makanya kalau kita ada masalah apapun itu, ya segera sholat. Di situ kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, apapun masalah kita, baik masalah yang berkaitan dengan ekonomi, keluarga, ya, kesehatan dan sebagainya, ya, segeralah apa? Salat. Salat juga merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di detik-detik, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhirnya, beliau berpesan, "As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum." Salat, salat, salat dan budak-budak kalian. Ya. Jadi salat ini adalah kedudukannya sangat tinggi sekali. Oleh karenanya hendaknya bagi kita memiliki perhatian kepada masalah salat. Yang kedua, kenapa kita penting membahas masalah salat ini juga, ya, atau tata cara salat, petunjuk Nabi dalam salat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan secara khusus agar kita meneladani beliau dalam masalah salat ini. Beliau pernah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Ya, karena sebagaimana kita tahu, yang namanya ibadah termasuk di dalamnya salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salat. Salat tidak akan diterima kecuali kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, untuk mengetahui bagaimana salatnya Rasulullah, maka hendaknya bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, kalau dulu para sahabat langsung lihat Nabi. Kalau sekarang kita mempelajari hadis-hadisnya dan itu sudah detail disampaikan oleh Nabi, oleh para sahabat. Makanya sampai Nabi pernah sholat di atas mimbar untuk mengajarkan kepada para sahabat bagaimana sholat yang benar. Yang ketiga, kenapa kita perlu membahas masalah sholat ini juga? Karena walaupun sholat ini adalah kewajiban harian, ya, 5 kali dalam sehari, tapi fakta di lapangan masih banyak orang yang sholat tapi terjatuh dalam kesalahan. Ya, masih banyak yang salah dalam melakukan ibadah sholat ini. Masih banyak orang sholat gak pakai sutra. Masih banyak orang sholat, ya, gak tumaknina dalam sholatnya. Masih banyak orang yang sholat tapi gak sesuai dengan tata cara gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ada seorang ulama menulis buku Al-Qawlul Mubin Fi Akhtail Musallin, ya, ucapan yang fakta, ya, yang nyata tentang kesalahan-kesalahan, daftar kesalahan orang-orang yang sholat, ya, ditulis oleh salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, namanya Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman, sudah diterjemahkan kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Itu kalau kita baca ternyata apa? Sesuai. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang beliau sebutkan tersebut kita jumpai di fakta nyata. Baik, kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ketika membahas salat ini tentu kita enggak bisa membahas secara terperinci, ya. Mungkin itu disampaikan oleh ustaz yang lain. Itu pembahasannya dalam fikih kalau mau rinci, ya. Tapi kita sekilas, ya, atau secara ringkas saja. Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin berdiri, ya, melakukan salat, memulai salat dengan mengucapkan Allahu akbar, yaitu takbiratul ihram. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Beliau memulai salatnya dengan mengucapkan takbiratul ihram, yaitu Allahu akbar. Dan ini rukun, ya, rukun, yakni wajib. Ini takbir yang wajib, yaitu takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ihram artinya haram. Karena dengan seorang melakukan takbir ini, takbiratul ihram ini, berarti haram, ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang hukum asalnya boleh, yang sebelumnya boleh. Misalkan ngobrol. Sebelum takbiratul ihram ngobrol boleh aja. makan, minum boleh saja. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, enggak boleh ngobrol lagi. Enggak boleh makan, minum lagi. Makanya dia disebut takbiratul ihram. Ya. Sama seperti orang kalau umrah atau haji namanya ihram. Artinya kalau dia sudah ihram, sudah niat ya masuk dalam manasik haji atau umrah, maka tidak boleh melakukan hal-hal yang hukum asalnya boleh, sebelumnya boleh. Orang pakai minyak wangi, hukum asalnya apa? Boleh. Orang cukur rambut, hukum asalnya boleh. Potong kuku, hukum asalnya boleh. Tapi kalau dia sudah ihram, maka tidak boleh. Ya, begitu pula makna takbiratul ihram. Ya, baik. Beliau di sini menjelaskan bahwa Nabi SAW memulai sholatnya, ketika mau sholat, memulainya dengan Allahu Akbar. Yang artinya, Allahu Akbar artinya Allah adalah zat yang maha besar. Supaya apa? Supaya kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang sholat kemudian meresapi apa yang dia katakan subhanahu wa ta'ala, menakjubkan sekali. Allahu Akbar, Allah maha besar. Maha besar dari segalanya. Maha besar dari pekerjaannya. Maha besar dari hartanya. Maha besar dari keluarganya. Sehingga apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sholat dikalahkan dengan meeting karena pekerjaan. Ya, jangan sampai ya sholat dikalahkan hanya gara-gara nonton sepak bola. Ya, ya kan banyak orang sholat dikalahkan hanya karena dunia. Ya, hanya karena dunia. Kalau kita mengetahui Allahu Akbar, maka selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah kecil. Selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah rendah, hina. Nah, walam yakul syai'an qablaha wala tafallafadha bin niyyah wala istahabbahu ahadun minat tabi'in walal a'immatul arba'. Dan beliau tidak mengatakan sesuatu pun sebelumnya. Jadi sebelum Allahu Akbar itu enggak ada. Beliau ngomong apa gitu enggak ada. Makanya dalam hadis Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istaftaha salatahu bitakbir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya itu dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Enggak pakai ngomong-ngomong sebelumnya. Seperti nawaitu misalkan. Nah, itu enggak ada. Makanya beliau lanjutkan wala talaffadha bin niyyah. Beliau enggak pakai melafadzkan apa? Niat. Ya, sebagian orang kadang mau salat ya, dia memulai dulu dengan nawaitu atau usolli salatat maghrib ya salasa raka'atin ada andillah fi masjid al-ihsan ya. Misalkan ya khalfa imam namanya siapa gitu kan ya. Ini tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan ya tidak pernah ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan memang ada, pasti akan disebutkan oleh para sahabat dalam ya hadis-hadis. Ternyata enggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, masalah salat itu sekecil apapun diceritakan oleh para sahabat. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baca istiftah itu ya, baca istiftah, kata para sahabat Nabi baca sesuatu sebelum Al-Fatihah. Ya, kita mengetahuinya dengan dari gerakan jenggotnya. Jadi artinya detail sekali para sahabat. Ya. Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat beliau ya mengucapkan niat usolli misalkan atau nawaitu dan sebagainya seperti yang diajarkan oleh sebagian, maka ini pasti akan dinukil oleh para sahabat, akan ada hadisnya. Ya, jadi ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan hadis Aisyah tadi. Nabi memulai salatnya itu dengan takbiratul ihram. Ya, Aisyah enggak mengatakan Nabi memulai salatnya dengan nawaitu. Kan gitu. Ya, dan para sahabat pun enggak ada yang menukil. Makanya kata beliau, walastahabbahu ahadun minat tabi'in walal a'immatul arba'ah. Gak ada yang mensunnahkannya dari kalangan sahabat, tabiin, bahkan imam-imam empat, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, gak ada. Sebagian orang salah paham dengan ucapan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan as-salatu laisat kahoiriha, innama yadhuluha bidzikri. Salat itu enggak seperti ibadah yang lain. Salat itu dimulai dengan zikir. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan zikir maksudnya takbiratul ihram. Ya, sebagian orang menerjemahkan ucapan Imam Syafi'i ini salah. Ya. Sehingga mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i menganjurkan melafadzkan niat. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, jadi enggak ada dalilnya. Saking enggak ada dalilnya orang bikin-bikin. Ya. Sallu kama ra'aitu muni wa usolli. Muni wa usolli. Katanya ini dalil bahwasanya Nabi menyuruh kita untuk ngomong usolli, muni wa usolli. Itu terjemahan dari mana itu? Memaksakan dalil ini. Memaksakan dalil. Apalagi melafadzkan niat atau mengeraskan niat seperti ini malah apa? Menimbulkan was-was. Menimbulkan was-was. Ya. Pernah diceritakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahfan tentang jerat-jerat setannya. Ada sebagian orang karena was-was, ya, dia nawaitu sholat tahduri arba'a raka'atin, terus ada adaan, kan ada adaan itu kalau bahasa Arab artinya melakukan lillahi karena Allah, dal, pakai dal. Nah, dia ini karena was-was daan, kalau jadinya pakai dal. Dalam bahasa Arab pakai dal, enggak ada titiknya, sama dal itu artinya sudah berbeda. Adaan lillah, mengerjakan karena Allah. Kalau adaan lillah pakai dal, menyakiti Allah. Ya, makanya ketika ada orang was-was terus pakai adaan lillah pakai dal, sampingnya dengar, ya, dia bilang wal malaikati wan nasi ajmain. Menyakiti Allah, menyakiti malaikat, menyakiti manusia juga. Ya. Nah, menarik juga pernah dicontoh ceritakan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawi. Ada orang pas di Masjidil Haram melafadzkan niat, ya, nawaitu salata dzuhri arba'a raka'atin, ya, fi Masjidil Haram khalfal Imam Sudais. Ya, masyaallah. Saya niat sholat duhur 4 rakaat ya di Masjidil Haram di belakang Syekh Sudais. Taib. Pas mau takbiratul ihram sampingnya ngomong, Pak, bentar, ada yang kurang. Apa, Mas? Hari tanggalnya belum tadi. Hari sama tanggalnya. Taib. Wa kana da'bu fi ihramihi lafdzata Allahu Akbar la ghairaha. Beliau ketika takbiratul ihram selalu mengucapkan Allahu Akbar, bukan yang lainnya. Jadi enggak boleh diganti. Enggak boleh diganti sama yang lainnya. Walaupun itu zikir, enggak boleh diganti subhanallah misalkan atau alhamdulillah atau masyaallah, enggak boleh. Atau diganti yang serupa Allahu A'zam, Allahu Ajal, enggak boleh. Apalagi diganti bahasa Indonesia, Allah Maha Besar misalkan. Enggak boleh. Kayak dulu ada ya, salat pakai bahasa Indonesia di Malang maupun di ya. Ya. Saya dengar itu pas waktu masih di Saudi ada aliran atau salat ya, salatnya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini enggak benar. Jadi enggak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain karena lafaz-lafaz zikir itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu paten. Enggak boleh diganti. Kayak lafadz adzan enggak boleh diganti. Ya, karena itu sudah paten tauqifiyah. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatil asabi mustaqbila bihimal qiblah ila furu'i udhunayhi wa ruwiya ila mankibaihi. Baik. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya mamdudatil asabi dengan merenggangkan jarinya, maksudnya tidak mengepalkan, mustaqbilan bihimal qiblah, dengan menghadapkan ke arah kiblat, ila furu'i udhunai, sampai ke daun telinganya, ya, sejajar dengan daun telinga. Waruya ila mangkibai, dan di ada riwayat juga sampai ke mana, pundaknya. Jadi boleh, boleh sampai ke sejajar dengan daun telinga, boleh juga sejajar dengan ya apa bahunya. Nah, dan ini sunnah hukumnya, yaitu mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ketika sholat ini hukumnya adalah sunnah, ya, bukan wajib, ya, sunnah. Andaikan ada orang yang tidak mengangkat tangannya pun sah sholatnya tetap, ya. Ada sebagian orang mungkin kalau yang pernah umroh atau yang lain, kadang nggak pakai mengangkat tangan, ya, terutama orang-orang ahnaf, orang-orang madhab Hanafi, ya, mereka nggak pakai mengangkat tangan, ya. Nah, ini menyelisih sunnah, karena hadis-hadis tentang mengangkat tangan dalam sholat derajatnya mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahih, ya, sahih, ini jelas disyariatkan. Tapi semuanya itu hanya pada perbuatan Nabi, artinya tidak ada perintah. Makanya para ulama mengatakan mengangkat tangan ketika sholat itu hukumnya sunnah, nggak sampai wajib, ya. Sebab dalam kaidah usul fikih, mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub, sekedar perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib, jadi hanya menunjukkan sunnah saja, ya. Taib. Dan hikmah dari mengangkat tangan ini pertama adalah meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah untuk keindahan dalam sholat, sebagaimana kata Imam Syafi'i, mengangkat tangan itu adalah zinatus sholat, keindahan sholat, perhiasan sholat. Yang ketiga adalah untuk menyingkap tabir antara seorang hamba dengan Allah. Jadi ketika kita mengangkat tangan, ya, itu seakan-akan kita telah menyingkap tabir antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah saat dia sedang sholat, ya, itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menganjurkan untuk memperbanyak doa itu saat kita sholat, terutama saat sujud, saat sebelum salam, karena itu keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah, hadis-hadisnya mutawatir. Andaikan seorang tidak mengangkat pun tetap sah sholatnya, karena ini sunnah, ya. Dan mengangkatnya tadi yaitu dengan mengarahkan lurus ke arah kiblat. Nah, ini membelakangi, ya. Nah, taib. Jadi ininya maksudnya mengarah ke kiblat. Kemudian dengan merenggangkannya, maksudnya tidak mengepal begini. Kemudian, ya, kita mengangkatnya sejajar dengan telinga, daun telinga, atau dengan, ya, bahu. Ini ada dua riwayat dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinga. Ada juga riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sampai bahu, dan dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Dan kaidah dalam masalah ini sebagaimana disebutkan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Al-Qayyim, bahwa al-ibadat al-waridah ala aujuhin mukhtalifa yuf'al hadha tarah wa dhaka tarah. Ibadah yang memiliki sifat yang berbeda-beda, ini kan berbeda-beda, tapi semuanya sahih, semuanya sahih, maka kadang dipilih dilakukan yang ini, kadang dilakukan yang itu. Jadi kadang kita boleh kadang-kadang sejajar dengan daun telinga, kadang sejajar dengan bahu. Nah, ini dua-duanya boleh, ya, dua-duanya perlu dipraktekkan, kadang ini kadang itu, supaya apa? Supaya kita menghidupkan semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma satu saja yang lain ditinggalkan, nanti kita mematikan sunnah. Tapi kalau kadang ini, kadang itu, gantian, maka berarti kita menghidupkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yadha'ul yumna ala dhahril yusra. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan kebalik, tangan kiri yang di atas tangan kanan. Ya. Nah, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Taib. Summa yadha'u al-yumna 'ala al-yusra fawqa ar-ras was-sa'id. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya. Di atas apa namanya? Ini ada punggung, ya. Punggung telapak tangan. Ya, ini boleh. Punggungnya begini. Boleh juga yaitu asal pergelangan. Nah, ini pergelangan. Ini juga boleh. Jadi begini boleh. Begini di pergelangan ini, tekukan ini juga boleh. Ya, boleh juga di sini. Jadi ada tiga. Di sini yang di kitab disebutkan dua. Ya, tapi dalam kitab yang lain ya ada tiga. Jadi ada tiga pilihan. Boleh begini di atas punggung telapak tangan, boleh juga di telapaknya, boleh juga di pergelangan tangan. Semuanya ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walam yasihha anhu maudhi'u wad'iha. Dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana meletakkan keduanya. Yani menurut Imam Ibnu Qayyim, semua hadis-hadis tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu di mana? Apakah di atas dada? Apakah di atas pusar? Apakah di bawahnya pusar? Menurut Imam Ibnu Qayyim, semuanya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, boleh dimanapun. Boleh di dada, boleh di atas pusar, boleh di bawahnya. Karena tidak ada yang sahih. Ya. Baik. Tetapi menurut Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang sahih adalah di atas dada. Adapun selain itu maka tidak sahih. Jadi Syekh Al-Albani ya punya pendapat bahwa hadis-hadis yang di atas dada itu yang sahih. Selain daripada itu maka tidak sahih. Ya, beliau mensahihkan yang di atas dada. Jadi meletakkannya di atas dada, dan dada patokannya dada itu yaitu tulang dada, tulang rusuk dada. Ya. Kalau yang kurus gampang lihatnya. Nah. Ya. Mulai dari apa namanya? Susu ini kan ada tulang, kemudian juga yang bawahnya itu sebelum pusar biasanya itu ada tulang-tulang. Nah, itu berarti dada. Ya, berarti dada. Selain daripada itu kata Imam kata Syekh Al-Albani tidak sahih. Yang di atas pusar, yang di bawahnya pusar, ya, itu tidak sahih. Oleh karenanya pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah ya di atas dada. Nah, di atas dada. Selain daripada itu maka tidak disyariatkan. Ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk kesalahan ada sebagian orang meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, ini. Di atas leher, kadang gitu sampai kayak nekok. Ada sebagian orang sampai nekok. Ini bukan di atas dada, ini di atas leher. Ya. Baik. Ada sebagian lagi di atas pusar. Ya, sampai ke bawah malahan. Nah, ini wong males biasanya. Sebagian lagi ada yang miring. Katanya jaga hatinya. Jagalah hatiku. Nah. Ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Ya, dan sebagian ulama tadi tidak mensahihkan juga, jadi semuanya boleh. ya, tapi pendapat yang kuat bahwa yang sahih adalah di atas dada. Apa hikmahnya seorang disyariatkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada? Satu adalah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang merendahkan diri, tenang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara faedahnya juga adalah supaya tangan ini enggak geratelan. Makanya disuruh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Karena biasa nih kalau tangan ini gatel. Ya, kalau pas sholat biasanya apa? Gatel, pinginnya gerak terus. Ya. Kadang sudah disuruh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri gini aja masih aja gatel. Ono sing gatel-gatel gitar terus. Ya. Garuk, ada yang dolenan jerawat. Ya, ada yang dolenan upil, ya, ada. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam ngupil terus. Nah. Makanya dalam syariat Islam disuruh tangan kanan di atas tangan kiri itu di atas dada, penanteng. Ya, karena apa? Tangan ini biasanya gatel, ya. Baik. Kemudian wa kana yastaftihu taratan biqaulihi Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa as-saubul abyadu minad danas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah. Ya, membaca doa istiftah. Ini yang masyhur, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku ya dan antara dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya. Kenapa kain putih? Karena kain putih itu kalau kena kotoran kelihatan, Pak. Makanya orang biasanya kalau pakai baju putih itu enggak awet. Enggak awet. Baru sebentar kelihatan apa? Kotor. Besok langsung minta dicuci. Coba kalau yang pakai baju hitam, seminggu gak ganti-ganti. Gak kelihatan kotor soalnya. Ya. Nah. Kemudian Allahumma hsilni min khotayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku ya dengan air dan dengan salju. Ya, dengan es. Baik. Orang kalau membersihkan kotoran itu kan paling cepat itu pakai air panas. Cepetan mana? Pakai air panas atau air es? Air panas. Ya kan? Tapi kenapa dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam malah minta agar dibersihkan dengan air es? Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ihsanul Lahfan, beliau menjawab bertanya kepada Syekhul Islam gurunya, ya, beliau mengatakan karena dosa itu panas. Karena dosa itu panas. Kalau dibersihkan dengan air panas, tambah panas. Ya, tapi kalau panas disiram dengan air es, air salju, maka menjadi apa? Ya, dingin, sejuk. Baik. Ada bacaan-bacaan yang lain juga di situ, ada wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Ya, ada juga Allahumma Rabb Jibril wa Mikail, ada juga Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ada juga yang singkat, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baik. Jadi doa-doa istiftah ini semuanya sahih, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang itu. Ada kata Imam Ibnu Qayyim ada 7 model. Ada 7 model, semuanya sahih. Kata Syekh Albani dalam bukunya Sifat Salat Nabi. Ya, nah. Cuma yang dihafal biasanya 2 toh, wa ma ba'id sama subhanakallahumma. Ya, pengin patah subhanakallahumma. Pengin agak panjang Allahumma ba'id. Ala kulli hal, kaidahnya kalau semuanya sahih boleh dilakukan. Kadang ini kadang itu. Nah. Demikian insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan ya berikutnya. Wassallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.